Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita membaca Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Kita masuk di bab yang ke-82. Ini telah lewat banyak sekali dari Al-Kabair dosa-dosa besar yang hendak kita menjauhinya. Kita sekarang masuk ke yang ke-82. Ma jaa fi idlalil a'ma 'ani thoriq, bab yang menjelaskan atau apa yang datang tentang idlal, menyesatkan al-a'ma, orang yang buta, ani thoriq, dari jalan, termasuk dosa besar. Ada seorang yang buta, kemudian dia tidak tahu jalan, kita malah menyesatkan seperti ini adalah suatu perbuatan dosa besar. Bagaimana orang yang dia itu butuh untuk kita memberikan bantuan, kemudian kita malah menyesatkan, maka ini tidak boleh. Demikian juga mungkin secara umum orang ini tidak mengetahui jalan yang lurus umpamanya. Kemudian kita tunjukkan kepada firqah, kelompok-kelompok yang menyeleweng. Maka demikian, kita mendapatkan dosa dari perbuatan tersebut. Adapun bahasa kita ini, ya ini benar-benar dia itu menyesatkan orang yang buta dari jalan yang dia mau tempuh. Sudah di sini oleh beliau, ya nanti juga akan kita sebutkan, di situ ada keutamaan seseorang yang dia itu buta kemudian dia bersabar. Bahkan di situ ada ulama juga yang menulis tentang buku ini. Ya, disebutkan di situ Mula Ali Qori, seorang ulama terdahulu itu menyebutkan di buku dia Tasniyatul A'ma An Baliyatil A'ma. Hiburan untuk orang yang buta tentang musibah dia mendapatkan kebutaan. Disebutkan di situ, di buku itu beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Disebutkan di sini beberapa hadis, dua hadis. Yang pertama sahih, yang kedua adalah lemah. Yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan. Di sini sahih, ya. Disebutkan di Ta'liq Musnad Imam Ahmad. Hadis ini disebutkan oleh Ibnu Hibban, ya, demikian juga Imam Ahmad, demikian juga Imam Baihaqi. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di sini, ya, disebutkan di sini la'anallah. Ini asalnya adalah la'anallah. Allah melaknat man adzallal a'ma 'ani thoriq, seseorang yang menyesatkan orang yang buta dari jalan. Dan ini adalah potongan hadis. Potongan hadis, hadis Abdul bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ada juga dalam Sahih Muslim itu hadis Ali bin Abi Thalib. Lafadznya apa lafadznya? Lafadznya ya sebagiannya ada yang kita sebutkan ini. Adapun secara lengkap disebutkan di situ oleh Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Pernah lewat ini. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun laknat di sini laknat sifat boleh, ya, pernah kita sebutkan laknat itu adalah tardun an rahmatillah, menjauhkan seorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau laknatnya itu adalah untuk sifat, sifat-sifat tertentu dari seorang itu boleh. Tetapi untuk kemudian kita melaknat orang tertentu, ya, mengatakan untuk kamu laknat atau untuk dia itu laknat, tidak boleh. Kecuali datang di situ Al-Qur'an ataupun hadis Nabi. Seperti mamanya yakni iblis, ya, demikian yang benar-benar dia itu kafir, demikian juga Abu Jahal dan sebagainya. Ya, ini boleh. Ataupun orang yang dia itu tidak ada datang hadis ataupun dalil yang lain, tidak boleh kita mengatakan itu. Apalagi dia masih hidup, kita nggak tahu bagaimana akhir hidup dia itu. Walaupun dia kafir, ya, ketika hidup itu kita mengetahui dia itu kafir, tidak boleh. Tapi kalau sifat boleh. Di sini Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga la'anallah man ghayyara tuhumal ard, orang yang dia itu merubah tanda-tanda di bumi. Demikian juga yang dia itu la'anallah man kamahal a'ma anisabil, ini yang menyesatkan, membuat bingung orang yang buta dari jalan. Ini yang menjadi perhatian kita. Seperti lafaz yang tadi hampir mirip. Ya. Berarti mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga la'anallah man sabba walidayh. Laknat Allah untuk orang yang mencerca kedua orang tuanya. Dengan apa itu? Dengan dia mencerca orang tua orang lain, kemudian orang lain itu mencerca kedua orang tuanya. Demikian juga la'anallah man tawalla ghaira mawali, orang yang menisbahkan kepada selain tuannya. Ya, demikian juga lan Allah man amila amala qaumi Lut, orang yang berbuat seperti perbuatan amalan Lut, yakni orang-orang yang mencintai laki-laki dengan laki-laki. Demikian juga perempuan dengan perempuan. Dan Nabi mengucapkan ini 3 kali. Kemudian sebutkan hadis berikutnya. Hadis ini adalah lemah. Ya, di sini lemah. Syarbani sendiri beliau mendhaifkan, tapi di tempat yang lain beliau menhasankan. Tapi ulama ini ada lemah. Di situ ada siapa? Di situ ada Ismail bin Yahya Al-Ma'abiri majhul, tidak diketahui keadaannya. Hadis ini dhaif. Wali Abi Dawud, wali Imam Abu Dawud an Mu'ad. Mu'ad di sini maksudnya bukan Mu'ad bin Jabal, tapi Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu. Bukan di situ di catatan kaki. Marfu'an, ini sampai kepada Nabi SAW. Man hama mu'minan, barang siapa yang melindungi seorang mukmin min munafik, dari seorang munafik, adahu, yang menyakiti dia. Ini dia melindungi seorang mukmin dari orang munafik yang menyakiti dia. Ba'athallahu lahu yaumal qiyamah, Allah mengirimkan untuk dia itu pada hari kiamat malakan, seorang malaikat. Yahmalahmahu, melindungi lahm, daging dia, min nari jahanam, dari neraka jahanam. Wa man rama musliman, barang siapa yang menuduh seorang muslim bisai'in, dengan suatu, yuridu syainahu, menginginkan kejelekan dia. Dia menuduh sesuatu, yakni seorang muslim, dengan sesuatu yang membuat menjadi jelek kehormatan dia. Habasahullah ala jasar jahanam, maka Allah menahan di jasar. Jasar yakni jembatan di neraka jahanam. Hatta yakhruja mimma qal, sampai dia mengeluarkan apa yang dia ucapkan tadi. Tapi hadisnya adalah dhaif. Jadi menjadi kesimpulan kita di sini bahwa termasuk dosa besar seseorang itu menyesatkan orang yang buta dari jalan. Ya, ketika orang ini butuh bantuan ternyata dia malah disesatkan. Disebutkan di situ oleh Mula Ali Qori, tadi kita sebutkan, demikian juga oleh Imam Bukhari rahimahullah taala di sahihnya tentang keutamaan seseorang yang dia itu bersabar ketika mendapatkan musibah sebagai orang yang buta. Ya, kadang hal seperti itu kalau dia bersabar, Allah menggantikan untuk dia itu surga. Jadi kadang kita perhatikan orang-orang, ya, kadang malah mereka membuat, ketika dulu ketika kita masih mungkin kecil, ya, kadang mendengar orang-orang malah bernyanyi, bernyanyi dalam artian dia malah mencerca takdir Allah Subhanahu wa taala karena dia dalam keadaan buta. Maka ini tidak pantas. Ya, tidak pantas orang mukmin seperti itu. Hendaknya dia bersabar. Ya, ini seperti itu, seperti orang yang dia itu sudah jatuh tertimpa tangga, sudah dalam keadaan sulit, kemudian ternyata mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia bersabar ketika dia dalam keadaan buta, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan untuk dia itu surga. Bukan oleh Imam Bukhari di Sahih Bukhari, di Kitabul Mardho, kitab membahas tentang orang yang sakit. Bab yang ke-7, bab fadli man dhahaba basaruhu, bab keutamaan orang yang kehilangan matanya, penglihatannya, pergi, maksudnya hilang penglihatan dia. Semua di sini oleh beliau hadis Anas Malik radhiyallahu anhu. Ya. Juga kita pernah ini isi suatu ta'lim itu. Dia enggak buta tetapi enggak bisa ngomong. Enggak bisa ngomong juga enggak bisa dengar. Sudah berapa kali itu ikut ta'lim, insyaallah. Jadi dia juga punya ini komunitas teman-teman seperti dia juga yang semisal itu, tapi kebanyakan mereka katanya ikut itu tabligh. Yang menjadi saya di sini apa? Itu juga tempat dakwah kita juga, sampai kita bingung mau ngomong, dia nggak tahu. Kita ngomong nggak dengar. Nggak dengar juga dia nggak bisa ngomong. Jadi mereka juga ada bahasa sendiri. Kalau kita mempelajari ya sulit juga. Butuh waktu juga. Walaupun dia sudah hadir berapa kali. Jadi kita buat isyarat kadang ya juga enggak paham, sampai menerangkan tentang masalah wudu ya yang bisa kita terangkan aja. Ini yang dia usaha begini. Kalau cuma dia saja mungkin bisa kita lebih fokus, tapi kalau dengan yang lain ya kadang sulit. Dan kalau dia bersabar ya dengan seperti itu, mungkin kalau dalam di Jawa Tengah mungkin mereka punya kelompok juga lumayan banyak itu. Kalau dia bersabar, insya Allah juga mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga sama, ingin tahu mana itu yang, yakni jalan yang lurus dan sebagainya. Dan Nabi menyebutkan di sini di hadis Anas Malik radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan, ini Anas Malik beliau menyebutkan bahwa beliau mendengar Nabi SAW beliau mengatakan innallaha qala, sungguhnya Allah SWT mengatakan, idza talaitu abdi, apabila aku mencoba hambaku, bi habibataihi, dengan dua yang dia cintai. Sampai disebutkan di sini oleh Allah SWT habib yang dia cintai, habibataihi, kecintaan, dua kecintaan dia. Fasabara, kemudian dia bersabar. Awatuhu, aku gantikan untuk dia itu minhuma, dari kedua matanya itu aljannah, surga. Yuridu ainai, yang dimasukkan di sini adalah kedua matanya. Di sini Nabi menyebutkan barang siapa yang dia itu dicoba dengan kedua matanya, kemudian dia itu fasabara, sabar, maka Allah gantikan untuk dia itu surga. Disebutkan di sini oleh Ibnu Hajar. Hadis yang lain, maktul ya abdi ba'da dhihabi dinihi bi asyad min dhihab basari. Tidaklah seorang hamba itu dicoba setelah hilangnya agama dia itu yang melebihi dari hilangnya kedua mata dia. Ini musibah yang bahaya itu, yang menyedihkan itu, kalau kemudian seorang itu agamanya hilang, di bawahnya lagi hilangnya mata dia itu. Bukan oleh Mula Ali Qori, di situ ada beberapa nabi yang dia itu buta. Sebenarnya di situ Yakub, Yakub alaihissalam, Yakub ya bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Demikian juga Syuaib. Adapun di kalangan para sahabat, ya kita mengenal di situ ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ketika mau meninggal itu buta kemudian beliau. Demikian juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, disebutkan beliau ketika wudu itu memasukkan air ke, karena ingin mencontoh nabi, istihad beliau di matanya itu, dan sebenarnya tidak perlu dimasukkan, ya. Ini istihadnya Abdullah bin Umar sampai buta. Abdullah bin Ummi Maktum itu sejak dari muda dia sudah buta. Juga sebagian mengatakan Hasan bin Thabit, demikian juga disebutkan Aisyah radhiyallahu anha. Adapun ulama banyak sekali. Yang paling belakang Syekh bin Baz, Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau buta. Ketika umurnya sekitar 15, beliau sudah hafal Quran tapi kemudian buta. Ini pernah menjadi apa? Ketua dari Majelis Ulama Saudi Arabia. Kemudian juga dulu Imam At-Tirmidzi juga beliau di akhirnya juga buta. Al-Imam Ibnu Katsir juga, beliau menulis malam hari bersamaan karena semangat sekali, bersamaan dengan lenteranya itu mati, matanya juga mati. Ya, ini buta juga Ibnu Katsir orang lokal. Ya, demikian juga disebutkan ulama-ulama yang lain. Demikian juga Qatadah bin Diamah, ya. Bukan ruknun min arkanil hadis, tiang dari tiang-tiang hadis, Al-Amash, Abu Muhammad, Sulaiman bin Ihran, demikian juga. Banyak sekali yang mereka dalam keadaan buta. Dan Nabi mengatakan tadi, ini barang siapa yang dia itu bersabar, ya, maka untuk dia itu surga. Disebutkan di sini wal muradu annahu yasiru mustahdharan ma wa'ada Allah. Maksudnya dia itu fasabara di sini wahtasaba, yakni hadir pada diri dia itu apa yang Allah janjikan, ya, mawadallah bihi as-sabir min as-sawab, yang dia itu mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Jadi kalau dia cuma mujarad sabar-sabar gitu aja disebutkan tidak mendapat, tetapi kalau dia bersabar di sini mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala untuk dia itu surga. Demikian juga disebutkan wa hadza a'zamul iwad, ini adalah apa? Ganti yang lebih, yang paling besar. Karena apa? Bersabar ketika tidak ada mata itu di dunia itu kan akan hilang dengan matinya dia. Tetapi al-istirdad bil jannah bagin bi baqaiha. Adapun merasa lezat gantinya itu dengan surga, maka itu tidak akan habis. Jadi sabarnya dia itu kan ada akhirnya. Tetapi yang Allah gantikan untuk dia itu surga, tidak ada akhirnya. Ya, demikian oleh karena itu dikatakan ini ganti yang paling besar. Barang siapa yang dia itu sabar ketika buta, maka Allah gantikan untuk dia itu surga. Kalau dia buta, dia bersabar itu kan akan hilang dengan matinya dia. Tetapi gantinya itu surga, tidak pernah akan hilang. Sampai di sini insyaallah, subhanallahi wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.